Bismillahirrahmanirrahim. Telah lewat penyebutan ma yusibu muslim min nasab. Anta rizki ma mana nasab. Imrojah benda ini. Inna Muhammad ma mana nasab. Apa pengertian nasab? Hebat. Lam letih, taib. Dari Nganjuk. Ma mana wasob? Wasob. Hasan. Marad. Di mana marad? Sakit. Dan terbagi al-marad yang qasim ila kismain. Yang baru, santri baru. Sakit ada dua, sebutkan. Mustawa. Al-marad yang qasim ila kismain, sebutkan. Al-zahir wal-batin. Aidan yuqal al-jasad wal-qalb. Maradul qalb yang qasim aidan ila kismain. Anda amin. Syubhat wa syahwat. Anda ridha. Syubhat dalil maradu al-qalb syubhat. Anda karnain. Karena syubhat. Lam. Innallazina kafaru sawaa'un 'alaihim am lam ya'lamu tudhiru malaa'ikatu minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim syawat wa lam ya'lamu 'adzim. Ini penyakit kekufuran, penyakit kemunafikan. Ada yakum. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Demikian pula syahwat. Zulfa. Penyakit syahwat. Dari zina, khamar dan lain sebagainya. Anda nu. Ini syubhat apa syahwat? Yang syahwat sekarang. Ya nisa'an nabi. Nah. Ya nisa'an nabi lastunaka hadi minan nisa in taqaituna fala takhda'na bil qaul fayatma alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa. Tapi ini sudah berlalu, berikutnya adalah tentang ilaju al-ghadab. Ailad al-ghadab. Obat kemarahan itu apa saja? Yang pertama, ad-du'a. Untuk mengobati kemarahan yang pertama dengan doa. Allah sebutkan dalam surah Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Rabb kalian telah mengatakan ud'uni, berdoalahkan kepada diriku, astajib lakum, aku kabulkan doa kalian. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati, sesungguhnya mereka-mereka yang sombong dari beribadah kepada diriku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, mereka akan masuk jahannam dalam keadaan hina. Banyak-banyak berdoa kepada Allah, karena ada di antara manusia itu yang memiliki tabiat pemarah. Ada yang biasa makan daging darah tinggi, mungkin hanya kesenggol aja sudah marah. Atau memang daerah-daerah yang biasanya panas. Nah, jadi biasanya kemarahnya akan cepat, mencuat. Jadi ada sebagian daerah-daerah yang begitu marah luar biasa. Orang Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, gimana kalau marah kasar mana? Orang Jawa Timur. Orang Jawa Tengah mungkin jenengan ini buatan person apa peripun, nah, masih biasa. Orang Jawa Timur bagainya, ah, tidak melek gitu, ya tidak. Nah. Jadi berbeda keadaannya. Orang Jawa Tengah masih boso. Nah. Termasuk orang Sunda marahnya itu halus. Nah, marahnya halus. Kita pernah dalam daerah Jawa Barat sana, jadi marahnya lembut. Berbeda dengan Jawa Timuran. Nah, dibilang makanan apa, dibilang badok apa gimana. Makan terus bilangnya, coba ucapannya kayak begitu. Ini dengan banyak berdoa kepada Allah. Nah, bisa merubah tabiatnya. Baik. Yang kedua, upaya untuk menghilangkan kemarahan adalah dengan banyak berzikir. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah menjadikan hati itu tenang. Jadi misalnya lagi nyopir, tiba-tiba ada orang lewat di depan mobil kita. Ya bersabar. Nah, bersabar dengan zikir subhanallah. Nah, berzikir kepada Allah akan menghilangkan di situ. Berbeda dengan tidak berzikir kepada Allah Taala. Jadi baru dibalap saja seperti para pemuda, udah timbul kemarahan. Apalagi para preman itu disalib, udah pokoknya dikejar. Nah, dikejar, dibalap. Wah, kala timbul kemarahan. Jadi kalau mengucapkan subhanallah atau la ilaha illallah, hampir kecelakaan. Nah, itu akan menjadikan tenang. Tatma'innul qulub. Ala bikillah tatma'innul qulub. Yang ketiga, yasta'in billah. Berlindung kepada Allah minasyaitan rajim, dari syaitan yang terkutuk. Dalilnya adalah hadis Sulaiman bin Surat. Sulaiman bin Surat, sa'ad ra'waddal Surat. Rawal Bukhari Muslim. Sulaiman bin Surat mengatakan, kuntu jalisan aindan Nabi SAW. Kuntu jalisan indan Nabi SAW, wa rajulan yastabban. Wa rajulan yastabban. Ahaduhuma qadih marra wajhu wan tafakha audajuh. Kita ulang. Ahaduhuma qadih marra. Qadih marra wajhu wan tafakha. Nah, antafakha audajuhu. Wa qala Nabi SAW, inni la'alamu kalimatan. Qala Nabi SAW, inni la'alamu kalimatan. Lau qalaha zahaba anhu ma yajid. Lau qalaha zahaba anhu ma yajid. Rasulullah melanjutkan, lau qala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim la dhahaba anhu ma yajid. La dhahaba anhu ma yajid. Kita ulang kembali, kuntu jalisan dan Nabi SAW, majulan yastabban. Ahaduhuma qadih marra wajhu wan tafakha audaju. Aku duduk di samping Nabi SAW. ada dua orang yang saling caci mencaci, saling memaki, mencela. Yang satunya sudah memerah, wajahnya memerah, marah, wajahnya memerah. Wan tafakha audaju, dan mulai membesar. Nah, ini urat-urat lehernya ini. Bagaimana orang marah, ini yang membesar. Rasulullah mengatakan, inilah alam kalimatan, sungguh. Sungguhnya aku mengetahui satu kalimat, kalau dia mengucapkan, lauqalaha dhahabahnu mayajid. Kalau dia mengucapkan, akan hilang apa yang ia dapatkan, yaitu kemarahan. Lauqala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau seandainya dia itu mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dhahabahnu mayajid, akan hilang apa yang ia dapatkan. Ini baca apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau orang Yaman, batullah bilang kalau kemarahan, a'udzubillah, begitu. Nah, jadi ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga ini merupakan tipu daya syaitan. Karena sekali lagi orang yang marah itu berbahaya. Makanya seorang qadhi tidak boleh berhukum dalam keadaan kondisi marah. Kemarahan yang dahsyat menjadikan hukum tidak terpakai. Jadi misalnya orang malah luar biasa sampai mencerai istrinya dalam keadaan tidak sadar, maka ini tidak diambil hukum. Tapi kalau masih sadar, maka terambil hukum. Nah, terjadi perceraian karena kemarahan tersebut. Wahakala. Ini yang ketiga, dengan membaca isti'adah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang keempat, yatadzakkar al-ajr minallah, ingat pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yatadzakkar al-ajr minallah subhanahu wa ta'ala. Ini harus ingat pahala dari Allah kalau mampu menahan marah. Dalam hadis Mu'adz bin Anas, rawahu Abu Dawud Tirmidzi. Kita ulang, hadis Mu'adz bin Anas, rawahu Abu Dawud Tirmidzi. Rasulullah SAW menyatakan, man kadzama ghaidhan, man kadzama ghaidhan wa huwa qadir ayyang fidah, wa huwa qadirun ayyang fidah, da'ahu Allah subhanahu wa ta'ala ala ru'usil khala'iki hatta yukhayyirahu minal huril a'in ma sya'a. Kita ulang, man kadzama ghaidhan, barang siapa yang mampu menahan marah, wa huwa qadirun, nah, ayyang fidah, dia ini mampu untuk meluapkan kemarahannya, tapi dia menahannya, da'allahu subhanahu wa ta'ala ala ru'usil khala'iki, maka Allah akan memanggil di hadapan semua makhluk, ru'usil, ru'us, kepala-kepala makhluknya di hadapan mereka, hatta yukhayyarahu, sampai Allah milihkan untuk dia itu minal huril a'in, dari bidadari, masya'a, apa yang dikehendaki, bidadari mana yang ia pilih. Ini pahala yang sangat besar, apalagi di hadapan seluruh makhluk. Artinya di sini mendapat surga Allah. Kalau tidak mungkin mendapat bidadari kecuali masuk surga. Ini berupaya untuk menahan kemarahan. Nah, yang kelima, taghyirul ahwal, merubah posisi, merubah posisi. Sebagaimana hadis Abi Dzar kama fi al-Mishkah li Syekh Albani, hadis Abi Dzar kama fi al-Mishkah li Syekh Albani, Rasulullah SAW bersabda, Iza ghadiba ahadukum wa huwa qa'im, falyajlis, wa huwa qa'im falyajlis, Fa in dhahaba anhu al-ghadab. Fa in dhahaba anhu al-ghadab wa illa falyattaji. Wa illa falyattaji. Taib, idza ghadiba ahadukum, dia kan itu marah, wa huwa qa'im, dalam keadaan dia berdiri, falyajlis. Jadi misalnya ada dua orang saling mencecek begini. Nah, ayo teruskan maju bagaimana? Kelahi benda kelahi. Coba kalau satunya sudah duduk begini. Nah, dikira itu mengalah. Nah, sudah enggak jadi kelahi, merubah posisi. Fa idza ba'anul ghadab, kalau hilang sudah kemarahannya. Kalau tidak berbaring, satunya masih mencecek, satunya berbaring, gimana? Jadi kelahi benda kelahi. Nah, akan merubah. Jadi hendaknya merubah posisi. Jadi kalau seandainya marah kemudian ia tinggalkan majelis tersebut, sudah selesai, dan tinggal pergi. Nah, jadi dengan merubah posisi, dengan duduk. Demikian pula kalau tidak bisa hilang, dengan berbaring sudah. Yang keenam adalah i'tahu al-jism haqqah, memberikan tubuh itu haknya, atau memberikan hak tubuh. Jadi misalnya orang kurang tidur, itu akan banyak marah. Waktunya tidur diganggu anaknya. Mau tidur lagi, diganggu lagi sama temannya. Mau tidur lagi, diganggu sama. Kira-kira marah atau tidak marah? Marah. Dengan memberikan tubuh itu haknya. Ya, ada waktu istirahat. Nah, demikian. Itu akan bisa menahan marahnya. Ya, orang mungkin baru pulang dari kantor. Nah, tiba-tiba di rumah sudah keringatnya keluar, atau pulang dari ladang yang orang-orang Sumatera ini. Ya, ladang pulang-pulang tidak ada minuman, tidak ada makanan. Nah, gimana kira-kira? Sampai rumah, mungkin piringnya yang terbang. Piring yang terbang. Ini tidak ada makan. Nah, tapi kalau memberikan haknya, wah, ini di rumah tidak ada makan, sudah saya pergi ke warung saja. Makan di warung. Ya, memberikan haknya makan, ya, makan, minum. Istri tidak masak, sudah tidak apa-apa, saya masak sarimi, saya sendiri. Nah, diperbanyak. Nah, buat minuman yang banyak juga. Udah, habis itu tidur sudah. Nah, hilang kemarahannya. Ini dengan memberikan hak tubuh itu sendiri. Dan banyak. Nah, hak tubuh itu banyak. Jadi antara tadi dengan istirahat, atau dengan makanan, atau mungkin olahraga. Mungkin ada sebagian di antara santri yang marah-marah. Nah, mungkin dengan olahraga meluapkan kemarahannya sepak bola. Nah, udah selesai kemarahannya. Nah, bukan berarti saya mendukung sepak bola. Nah, tapi itulah, ada di antara salaf itu selesai merojah apa? Main pedang. Nah, bermain pedang dengan itu sudah bisa memberikan peristirahatan tubuhnya. Sudah kembali normal, kembali tenang. Ini di antara perkara. Perkara yang bisa mengobati kemarahan. Pertama disebutkan tadi, berdoa kepada Allah. Yang kedua dengan berzikir. Yang ketiga dengan membaca isti'adzah. Yang keempat, berusaha mengingat pahala yang diberikan seandainya dia bersabar mampu menahan kemarahan. Yang kelima, merubah keadaan, merubah posisi. Dari berdiri, duduk. Dari duduk, berbaring. Nah, yang keenam adalah memberikan hak tubuh. Ada lagi yang menambah di antara mereka itu mengingat tentang ujian-ujian yang diberikan oleh Allah kepada para anbiya, orang salihin. Ingat, oh, ini istri saya tidak masak, Rasulullah SAW pernah Nah, Aisyah menyebutkan 2 bulan tidak masak, karena tidak ada makanan. 2 bulan tidak masak, bagaimana coba? Jadi ingat hal itu. Rasulullah SAW tertimpa musibah demikian beratnya. Kemudian kalau anak kita meninggal, ternyata di sana ada Anas bin Malik, anaknya 80, meninggal semua, coba. Ujian lebih berat. Ingat juga bagaimana Nabi Ayub. Nabi Ayub tertimpa hartanya habis, dibakar oleh iblis, enggak tersisa. Begitu hartanya habis, dia masih bersyukur. Semua anaknya tatkala kumpul di rumah yang paling besar, anak yang paling besar, iblis menjatuhkan atapnya sehingga seluruh anaknya mati, enggak tersisa satu pun. Bukan hanya begitu, iblis enggak terima lagi karena dia masih bersyukur. Tubuhnya dirusak sampai keluar bau yang luar biasa. Semua manusia menjauh kecuali satu-satunya istri yang masih setia. Coba kalian masih bisa bermasyarakat apa enggak? Ada orang benci, masih banyak orang yang suka kepada kita, ya enggak? Masih banyak. Nah. Kemudian anak kita juga masih hidup, harta kita masih ada. Wah, kata ujiannya belum seberapa. Ingat dengan musibah-musibah orang sebelum kita, ada di zaman Naam dulu yang dibelah kepalanya dengan gergaji, masih bertahan mempertahankan agamanya. Ada yang Sumayyah itu dibunuh. Naam, dengan apa? Dengan dimasukkan suatu di kemaluannya sampai mati. Belum ini Bilal bin Abi Rabah bagaimana disiksa di terik matahari yang panas, kemudian diletakkan batu yang besar. Naam, dibuka tubuhnya, ditidurkan di tempat yang sangat panas. Ini bisa keluar darahnya dari tubuhnya. Ini kalau ingat siksaan orang-orang terdahulu, cobaan-cobaan yang Allah berikan kepada mereka, kita ini tidak seberapa. Nah, taib, inilah di antara ailaju al-ghadab. Taib, ilahuna syukur.